Dari mana? Biasa, Pak Ustaz. Tadi barusan saya sudah berangan kontan 100 ribu. Biar pahalanya makin banyak begitu. Alhamdulillah. Jadi kalau 1, 7 tumbuhnya 7. Dari 7 tumbuh 100. Jurit 700 ya. Mudah-mudahan kabul. Iya. Tapi dengerin dulu nih syarat-syarat orang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim membicarakan tentang syarat-syarat bersedekah. Jadi kalau orang bersedekah harus ada apa? Syaratnya. Dikatakan di sini, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengikuti dengan adza, mengganggu orang yang diberikan atau mengungkit-ungkit. Nah, kalau Anda enggak sumbang tuh masjid, siapa yang mau nyumbang? Habis pahalanya. Iya. Enggak boleh seperti itu. Itu manna wala adza. Orang ngantri sampai 70 meter, panas-panas kelengar-kelengar, baru dikasih 20 ribu. Enggak begitu Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha hadza wallahu ghaniyyun halim. Sungguh perkataan yang lemah lembut dengan maghfirah kita ngampunin orang itu lebih baik daripada sedekah mulutnya begini sama iya, orang. Oke. Ah, ya kan, kalau Anda enggak isi tuh masjid, masjid siapa yang bisa bayar listrik? Hati-hati. Enggak boleh kayak gitu Pak Lurah. Tapi kan Ustaz, saya ngomong cuma sama warga saya sendiri. Oh iyalah, subhanallah. Nah, yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiku ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal yaumil akhir. Hai orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan. Ini yang kedua. Jangan kau membatalkan pahala-pahala dari infakmu, sedekahmu, zakatmu dengan riya. Bagaikan riya, mau pamer, enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Gini Ustaz, kalau misalnya saya mau bersedekah ini, terus tapi dalam hati saya menginginkan kayak balasan dari Allah gitu Ustaz. Ya Allah. Jadi, itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Kan mengharapnya sama yang di atas. Baik. Orang beribadah kepada Allah menurut Imam Ali itu ada 3 tingkatan. Orang yang beribadah ini, yang pertama orang beribadah itu tingkatan yang paling rendah karena dia takut sama Allah. Kalau enggak sholat takut masuk neraka. Ya kan? Kalau dia enggak infak takut miskin. Kalau dia enggak zakat enggak berkah kehidupannya. Takut. Iya. Naik yang kedua. Dagang. Kalau sedekah dapatnya sekian. Oh, hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Tetapi sama Allah, memang Allah berikan. Oh, boleh itu ya? Boleh seperti itu. Ya Allah, kalau Anda keluarkan ini, insya Allah dapat yang lain. Begitu. Keluarkan baju, insya Allah dapat yang lebih bagus. Karena Allah tidak la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah maaf khianat. Allah enggak pernah ingkar janji. Oleh karena itu Rasul mengatakan, siapa yang infak dia tidak akan miskin 7 turunan. Nah, betul Pak Ustaz. Betul apanya? Saya infak terus enggak pernah miskin. Paling lumpuh. Infak sih ngomong mulu. Maaf Ustaz. Nah, jadi udah berapa tuh tadi tuh? Baru 2. Baru 2. Iya, kan? Yang satu lagi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita dengan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang yang beriman, kalau mau infak dengan yang baik-baik. Iya, baik. Dengan yang baik-baik. Maaf, baju udah enggak kepake, udah kumel, enggak layak pakai, baru kasih orang. Ah. Sampai aja bohong deh tuh Ustaz. Iya, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik. yang kita masih seneng. Saya rasa udah bawa asem. Kasih tetangga. Gitu kali ya? Kagak. Enggak, alhamdulillah. Iya kan? Ini udah bau-bau baru. Itu enggak thayyibat. Itu enggak benar. Jadi kalau mau ngasih sedekah yang yang baik, apa yang kita makan kita yang kasih orang itu. Iya. Ya kan? Jangan juga, mohon maaf ini, jangan juga pembantu makan beras Saigon, kita makan beras yang bagus. Jangan. Akhirnya kencing manis, kan begitu. Na'udzubillah. Nah, yang... Itu ketiga. Itu ketiga. Yang keempat, kalau mau sedekah dengan uang yang halal. Dengan uang yang? Halal. Halal nggak tadi itu? Dengan halal, astagfirullah. Yang halal maksudnya bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil korupsi. Nah begitu. Kadang-kadang dia habis korupsi 1M dikeluarin 2,5%. Masya Allah, Tuhan mau diajak main dadu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Allah gak pernah butuh sama kita. Dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, nih Fuati dengerin, walaupun seluruh makhlukku taat kepadaku, tidak akan sedikit pun menambahkan kemuliaanku. Walaupun seluruh makhlukku maksiat kepadaku, tidak akan mengurangi dari kemuliaanku. Allah enggak pernah butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dia maha kaya atas segala sesuatu. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala.